tapi saiki wis nono cerita wis ilang wis kadung riko acuno angen son kebendo lontor welasi soniki mergo riko nyakne wis nyakne ison hanying kre ojo takon takon nyoro welas hang rengke tatu iki son pandem reng ati lason tinggal piaen nyoro welas hang rengke kadung riko acurno nenson kependong lontor welasi soniki mergo riko nyakne wis nyakne ison hanying kre ojo takon takon nyoro welas hang rengke tatu iki son pandem reng ati nason tinggal piaen nyoro welas hang rengke miakne wis miakne iki